makanmu. Bukannya ku tak mau terima keinginanmu. Apakah kau yakin dan bisa tinggalkan dia? Jelaskan statusmu dan maksud hatimu. Ku tak ingin menjadi penghancur hubungan engkau dan dia. Jujur aku pun ingin terima ajakanmu. Jujur aku pun mau terima keinginanmu. Apakah kau yakin? Oh, dan bisa maksud hatimu. Ku tak ingin menjadi penghancur hubungan engkau dan dia. Jelaskan statusmu dan maksud hatimu. Ku tak ingin menjadi penghalang di hubunganmu. Menjadi benalu untuk kalian. Benalu.